Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Al-Hadith Al-Thalith Was-Sab'una Ba'dal Mi'atain. Kita mengulang hadis yang kemarin, hadis 273. Kalau di buku cetakan Indonesia 83. An Abil Minhali qala sa'altul Barra'a ibn Azibin wa Zaid ibn Arqama an as-sarfi fa kullu wahidin minhumma yaqul hadha khairum minni. Abul Minhal bercerita, saya pernah bertanya kepada Al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang masalah sarf. Apa makna sarf? Apa arti sarf? Tukar menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak. Fakullu wahidin minhuma yaqul, maka masing-masing mengatakan, melimpahkan pertanyaan kepada kawannya. Ketika Zaid ditanya, maka Zaid melimpahkan kepada Barra'. Ketika Barra' ditanya, Barra' melimpahkan kepada Zaid. Masing-masing mengatakan, hadza khairum minni, beliau lebih baik dibandingkan saya. Maksudnya jangan tanya saya, tanya saja kepada beliau. Yang ini menunjukkan bagaimana ketawadhuan para sahabat ketika mereka dimintai fatwa, sehingga mereka tidak menjawab terlebih dahulu sebelum betul-betul yakin kalau kawannya merasa ridho dengan fatwanya, atau dia lebih serahkan kepada yang lain karena merasa dirinya lebih kurang baik dibandingkan kawannya. Wakilahuma yaqul, namun setelah mereka keduanya menjawab, semuanya sepakat mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'id dhahabi bil wariqi dainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi emas dengan perak secara terutang. Emas dengan perak berarti masih satu kelompok, tapi beda jenis. Benda ribawi ada berapa kelompok? Ada 2 atau 4? Ada berapa kelompok? Pilihannya 2 kelompok, 4 kelompok, 6 kelompok. Pilih mana? 2, 4, 6? 2, baik. Benda ribawi ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok, kelompok apa? Kelompok alat tukar. Yang kedua kelompok bahan makanan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anidzabi bil warik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan perak secara terutang. Berarti dia masih satu kelompok, yaitu kelompok alat tukar secara tidak tunai, meskipun nilainya boleh beda. Dan jika itu dilakukan tidak tunai, maka melanggar riba apa? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba karena penundaan. Riba nasi'ah adalah riba karena penundaan. Jika transaksi dilakukan tidak tunai, sementara dia satu kelompok, maka terjadilah riba nasi'ah. Dan jawaban beliau ini atas fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Arqam dan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau kulaan perak dan membayarnya pakai emas. Namun ada salah satu di antara yang dikulak itu bayarnya tidak tunai. Sehingga beliau serah, beliau menerima perak, tapi emasnya menyusul nanti ketika sampai di Madinah. Kemudian ini dilarang oleh Nabi SAW dan mereka diminta untuk membatalkan transaksinya. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-hadithur rabi'u was-sab'un ba'dal mi'atain. Hadis 274. An Abi Bakrata qala nahā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil fiddati bil fiddah wa adh-dhahabi bil dhahabi illa sawa'an bi sawa'in. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Beliau Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Bakrah Al-Ansari. Dan beliau orang Madinah. Abu Bakrah inilah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang apa? Yang terkenal, orang yang mendapatkan rukuknya imam maka mendapatkan satu rakaat. Karena beliau yang berlari mengejar Nabi SAW ketika beliau sedang rukuk, lalu Abu Bakrah rukuk di belakang, kemudian berjalan mendekati saf. Dan Abu Bakrah ini juga perawi hadis bahwa jika ada satu kaum yang dipimpin oleh wanita, faddimaru alaihim, maka kehancuran bagi mereka. Karena itulah sewaktu terjadi peristiwa perang Jamal antara Ali radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Yang di tengah Aisyah ada Zubair bin Al-Awwam, ada Talha bin Ubaidillah. Abu Bakrah ini ditawari untuk ikut bergabung. Namun beliau mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila satu kaum dipimpin oleh wanita, maka kehancuran pasti akan terjadi. Akhirnya beliau tidak ikut. Tetap menghargai perbedaan yang terjadi di antara mereka. Dan Abu Bakrah ini termasuk salah satu di antara sahabat yang tidak pro Ali, tidak pro Aisyah, juga tidak pro Muawiyah. Tidak pro semuanya. Dan ada beberapa sahabat yang meninggalkan sengketa, tidak berpihak kepada siapapun ketika peristiwa fitnah yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan para ulama mengatakan mauqif mereka yang tidak mengikuti siapapun, prinsip mereka yang tidak mengikuti siapapun, ini yang paling tinggi ijtihadnya. Yang paling tinggi ijtihadnya. Makanya beberapa sahabat yang pro Ali menyesal melihat ada sahabat yang tidak ikut siapapun, enggak berpihak ke Ali, tidak berpihak ke Muawiyah, juga tidak berpihak ke Aisyah atau Zubair. Mereka mengasingkan diri ketika peristiwa fitnah, tidak mengikuti peperangan apapun. Seperti Hasan bin Ali, itu juga tidak pro siapapun, termasuk tidak pro bapaknya. Karena Hasan malah melarang ayahnya untuk berperang ketika itu. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka berijtihad dalam masalah ini. Tapi yang namanya ijtihad itu berkelas. Ada ijtihad yang lebih tinggi karena dia yang paling mendekati kebenaran. Kemudian ada ijtihad bawahnya yang lebih rendah. Ada ijtihad yang lebih rendah lagi sesuai dengan tingkatannya. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Wa kullun fi khair, meskipun semuanya orang-orang yang baik. Seperti terjadi perbedaan ijtihad baina Sulaiman wa Dawud alaihi masallatu wassalam. Dawud dan Sulaiman pernah khilaf dalam masalah bagaimana menentukan hukum tertentu. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih membenarkan ijtihadnya Sulaiman. Allah mengatakan fa fahamnaha Sulaiman. Wa kullun min ibadina as-salihin. Aku berikan pemahaman kepada Sulaiman sehingga ijtihadnya Sulaiman lebih baik dibandingkan ijtihadnya Dawud, meskipun dua-duanya adalah hambaku yang saleh. Jadi ketika di awal Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan salah satu, di penghujungnya Allah mengatakan semuanya orang baik. Dan seperti itulah sikap yang bisa kita kedepankan ketika kita menghadapi khilaf baina al-ajilla bainal ulama, di antara para ulama, di antara para tokoh agama, antara Syekh Robi dengan Syekh siapa lagi, antara Syekh mana dengan Syekh mana, antara syuyukhul Yaman wa syuyukhul Madinah, antara guru-guru yang ada di Yaman dan guru yang ada di Madinah, antara fulan dengan fulan, antara asatidah, wa kullun fi khair, semuanya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada kebenaran, sehingga kalaupun ada perbedaan, ada perbedaan dalam masalah ini, murid yang enggak ngerti jangan ikut campur. Kita saja ketika melihat bapak ibu bertengkar, anak jadi apa? Jadi apa? Juri. Ini anak yang durhaka. Bapak ibunya bertengkar, dia enggak paham jadi juri. Silahkan tarung ting 1, 2, 3. Nah, ini anak yang bahaya. Sehingga ketika terjadi seperti ini, sang anak tawakuf. Saya enggak tahu masalahnya. Mana yang lebih benar antara bapak ataukah ibu? Kita kalau berpihak kepada salah satu, yang terjadi gimana? Nanti yang satunya marah. Terlalu memihak kepada bapak, ibunya marah. Terlalu memihak kepada ibu, bapaknya marah. Maka daripada dimarahi dua-duanya, lebih baik diam. Seperti itu pula ketika kita tidak paham, ketika melihat ada khilaf di antara orang-orang yang kita hormati. Antara para sahabat terjadi khilaf sampai terjadi seperti itu, kita menghormati mereka semua. Meskipun kalau disuruh menilai mana kira-kira ijtihad yang paling mendekati, kita bisa memilih dengan melihat mana yang paling dekat kepada kebenaran. Nah, ini prinsip yang benar ketika kita melihat adanya perbedaan di antara kaum muslimin dan di antara para tokoh kaum muslimin. Kata Abu Bakr, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-fiddah bil fiddah. Perak ditukar dengan perak, emas ditukar dengan emas, illa sawa'an bisawa'in, kecuali kuantitasnya sama. Wa amarna an nashtari al-fiddata bidh-dhahabi kaifa syi'na wa nashtari adh-dhahaba bil fiddati kaifa syi'na. Dan kita diperbolehkan, amarona di sini maknanya al-amru lil idzn, al-amru lil idzn, karena al-amru ba'dan nahyi yufidu al-jawaz. Perintah setelah adanya larangan sebelumnya itu menunjukkan maknanya boleh. Kaidah ini ya, al-amru ba'dan nahyi yufidu al-jawaz. Perintah setelah ada larangan sebelumnya menunjukkan makna diperbolehkan. Meskipun kaidah ini khilaf. Ada yang mengatakan al-amru ba'dan nahyi ya'udu ilal hukmi qablan nahyi. Perintah sebelum adanya larangan, maka hukumnya kembali kepada kondisi sebelum adanya larangan. Tapi kita pakai kaidah yang lebih mudah saja untuk dipahami ya. Al-amru ba'dan nahyi yufidul jawaz. Adanya perintah setelah adanya larangan menunjukkan kalau itu boleh. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk Jumatan, maka segeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Allah melarang jual beli. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, fa idza qadaitumus salata fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kalau kamu sudah selesai salat, maka bubar, fantashiru fil ard. Bubarlah kalian. Ini jangan dipahami, berarti setelah Jumatan enggak boleh tidur di masjid. Karena perintahnya suruh bubar. Selesai sholat Jumat, maka bubarlah kalian. Wa taqu min fadlillah. Dan carilah fadlullah. Mana fadlullah? Carilah rizki Allah. Dengan bekerja. Di sini ada perintah untuk bekerja. Berarti bekerja setelah Jumatan hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Allah. Ada pemahaman kayak gitu? Tidak. Makna ayat ini adalah adanya perintah setelah adanya larangan. Sebelumnya dilarang, setelah itu di perintahkan. Nah, perintah di sini maknanya adalah bolehnya melakukan perbuatan yang dilarang sebelum ada larangan, yaitu jual. Tayyib. Al-amru ba'dan nahyi yufidul jawaz. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan lakukan transaksi emas dengan emas atau perak dengan perak. Lakukanlah transaksi seperti ini. Berarti perintah lakukanlah transaksi seperti ini menunjukkan apa? Wajib atau mubah? Mubah. Kalau ini maknanya wajib, berarti wajib bertransaksi perak dengan emas atau emas dengan perak. Tapi tidak ada yang memahami demikian. Itulah yang dimaksud kaidah tadi ya. Al-amru ba'dan nahyi yufidu al-jawaz. Sudah dicatat kaidahnya? Sudah ya? Baik. Semoga tidak masuk ujian ya. Qala fasa'alahu rajulun faqala yadan biyadin. Kemudian ada orang yang bertanya, apakah harus dilakukan secara tunai? Faqala, kata Abu Bakar, hakadha sami'tu. Abu Bakar mengatakan, seperti ini yang saya dengar. Seperti ini yang saya dengar. Berarti ada dua syarat di situ. Pertama, harus tunai. Yang kedua, jika sejenis, kuantitasnya harus sama. Kaidah ini berulang-ulang kita sampaikan ya. Insya Allah kita sudah sangat hafal. Tayyib. Sampai di sini selesai hadis seputar bab riba. Kemudian melebar sedikit tentang masalah mata uang ya. Tentang al-awraq an-naqdiyah. Tentang mata uang, yaitu mata uang kartal yang digunakan oleh masyarakat. Sebenarnya mata uang itu hakikatnya seperti apa? Seperti yang kita pahami dalam sejarah mata uang, pada awalnya mata uang itu dicetak sebagai apa? Sebagai surat bukti kepemilikan emas senilai yang tertera dalam mata uang. Sehingga uang itu ada dua. Ada real money, ya. Ada uang real, dan itu bentuknya adalah emas atau perak. Dan ada fiat money, uang yang dia dilindungi oleh negara, tapi dia bukan uang real. Dia bukan uang real, hanya saja dia sebagai pengganti dari ketersediaan emas dan perak yang senilai. Tapi teori ini sudah tidak berlaku. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tidak ada uang yang diterbitkan sementara dia punya backup emas yang nilainya sama dengan uang itu. Dulu betul seperti itu, tapi sekarang tidak. Uang yang ada backup emasnya itu disebut dengan al-mughattah. Disebut dengan uang mughattah, al-awraq al-mughattah. Uang yang memiliki backup emas. Tapi al-awraq al-mughattah ini sudah tidak ada di zaman sekarang. Sehingga masing-masing negara mereka mencetak mata uang sesuai dengan kebijakan moneter yang mereka miliki. Saya tidak tahu bagaimana teori keseimbangannya, tapi yang jelas negara ketika mencetak uang sudah tidak ada lagi backup emas yang senilai dengan mata uang yang dicetak. Kemudian yang menjadi pertanyaan, terus uang seperti ini statusnya seperti apa? Uang kartal ini statusnya itu ketika ditransaksikan sebagai apa? Ada tiga pendapat dalam masalah ini yang disampaikan oleh para ulama kontemporer ketika melihat uang. Pendapat pertama mengatakan bahwa uang itu sama dengan as-sukuk, sama dengan sukuk, sama dengan kertas utang, sama dengan kertas bukti utang. Sehingga uang yang kita pegang dengan nilai tertentu, hakikatnya kita punya piutang senilai itu di tempat orang lain. Kita punya piutang senilai itu di tempat orang lain. Terus kemana saya harus nagih utang itu? Anda nagih utang itu ke penerbit uang. Silahkan ditagih utang itu ke penerbit uang, yaitu bank. Sehingga misalnya ya, saya punya sebuah properti, bentuknya tanah atau rumah. Lalu tanah dan rumah ini dibeli oleh bank. Kemudian bank ngasih saya uang senilai misalnya 500 juta. Maka uang yang saya terima dengan pecahan 100 ribu total 500 juta itu berarti apa? Utang bank kepada saya senilai 500 juta. Karena ini uang ini bukan benda yang punya harga, tapi dia adalah bukti surat utang senilai yang saya bawa. Gitu ya. Sehingga nanti ke depannya kalau saya butuh sesuatu, saya tinggal nagih ke bank. Saya store 500 ribu, kasih beras. Karena yang bermanfaat bagi saya bukan uangnya, tapi komoditasnya. Uang nggak bisa dimakan, ya. Tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dipakai tidur, ya. Tidak bisa digunakan bantal. Terus fungsinya apa ini? Kalau cuma uang dijejer saja, nggak ada manfaatnya sama sekali. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengubah pola pikir manusia dalam waktu sekejap, duit ini gak berlaku. Sudah, apa yang kita miliki gak ada nilainya sama sekali. Dimakan gak bisa ya, dibuat bubur gak bisa, radoyan ya. Terus dipakai apa? Karena dia bukan komoditas. Sehingga penyelamatan yang harus saya lakukan adalah saya akan datang ke tempat bank. Bapak kemarin ngasih saya ini, saya minta tolong ini diganti dengan motor. Saya setorkan ke bank, nanti bank akan ngasih motor. Karena bank yang menerbitkan uang. Baik. Maka pada prinsipnya menurut pendapat ini, pendapat pertama ini, bahwa uang adalah as-sukuk atau as-sanadat. Surat bukti utang. Surat bukti utang. Karena itu berdasarkan pendapat pertama ini, maka haram mentransaksikan uang dengan uang. Dilarang menukarkan uang dengan. Kenapa? Karena bisa dipastikan di situ terjadi transaksi riba. Yang satu utang ditukar dengan utang. Dan transaksi utang ditukar dengan utang hukumnya dilarang. Baik. Kemudian berikutnya. Pendapat berikutnya. Oh, untuk pendapat pertama ini. Ini dikomentari oleh Syekh Abdullah Al-Basam. Ini pendapat mutasyaddidun. Pendapat mutasyaddidun, orang-orang yang terlalu keras ya dalam masalah muamalah, dan ini pendapat yang kurang tepat. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa uang itu urudut tijaroh, uang itu barang dagangan. Sebagaimana beras, sebagaimana tanah, sebagaimana buah-buahan. Sehingga mau diperdagangkan bebas, silahkan. Mau ditimbang boleh ya. Atau kayak kita dulu ditumpuk gitu ya. Ini kira-kira berapa? Dah, buat sama saja. Nggak pakai dihitung. Atau mau ditransaksikan dengan cara apapun, silahkan. Karena itulah, menurut pendapat ini, transaksi uang sama sekali tidak berlaku hukum riba. Sehingga mau dipertukarkan secara tunai maupun dipertukarkan secara kredit, bebas, nggak ada aturan. Ini pendapat yang sangat mutasahil, terlalu meremehkan kasus, terlalu gampangkan. Sehingga pendapat yang terlalu longgar seperti ini, ekstrim ini tidak dinilai dan tidak dianggap. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa uang adalah naqdun, alat tukar, yang dia bisa menjadi asman, penentu harga. dan statusnya, hukumnya dikiaskan dengan hukum emas atau perak. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, uang yang kita miliki statusnya sama dengan emas dan perak, meskipun dia bukan emas dan perak. Alat tukar yang disepakati di tengah masyarakat selain emas dan perak. Terus namanya apa? Ya uang, fulus. Namanya uang. Sebagaimana alat tukar di masa silam ada yang bentuknya selain emas dan perak, seperti fulus. Fulus itu pakai tembaga. Dulu juga ada alat tukar yang menggunakan apa? Kulit, ya, kulit binatang. Tapi rencana itu dibatalkan. Ada juga alat tukar yang menggunakan kayu seperti di Cina dan seterusnya. Maka selama itu berlaku di masyarakat dan dinilai sebagai alat tukar yang sah, maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Hukumnya sama dengan emas dan perak. Karena itu, menurut pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh jumhur ulama kontemporer, seperti yang dinilai oleh lebih kuat oleh Syekh Khalid Al-Muslih, kemudian juga Dr. Sa'ad Al-Khathlan, dan yang lainnya, inilah yang lebih kuat. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, transaksi uang dengan uang itu sama dengan transaksi emas dengan emas. Dan itu bukan jual beli utang, tapi sebagaimana jual beli emas dengan emas atau jual beli perak dengan perak. Tayyib. Penjelasan ini ada di buku saya, Ada Apa Dengan Riba. Bagi yang sudah membaca, mungkin penjelasan saya hanya mengulang saja tentang pendekatan yang disampaikan oleh para ulama mengenai mata uang itu seperti apa, ya. Punya bukunya? Punya tapi belum dibaca, ya. Makanya tadi dicatat, ya. Coba kalau sudah membaca enggak bakalan nyatat, sudah tahu. Ya. Betul, menambah ingatan, ya. Paling tidak semoga nanti masuk ujian. Wallahu a'lam. Tayyib, selesai untuk bab tentang riba. Dan berikutnya kita akan masuk bab tentang rohan, tapi insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz Amin Urbain Hafizullah atas penjelasannya. Dan kita membuka sesi tanya jawab. Bagi pendengar radio Muslim yang berada di manapun Anda berada, bisa mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Kami ulangi di nomor 0823 2727 5333. Dan untuk pendengar yang untuk peserta kajian pada kesempatan kali ini mungkin bisa bertanya secara langsung, kami juga persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu instansi yang bertugas membayarkan uang pensiunan bagi para pensiunan. Dan setelah menerima pensiun, ada beberapa orang penerima pensiun yang memberikan tip kepada petugas pembayar itu. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Terima kasih. Ada lembaga atau instansi yang bertugas menyerahkan uang pensiunan, kemudian bolehkah kita sebagai penerima dana pensiun itu memberikan tips kepada petugas yang menyerahkan uang tadi? Jawabannya, hukumnya, jawaban pendeknya haram. Jawaban panjangnya haram. Karena uang tips di sini statusnya adalah hadiyatul ummal. Dan hadiyatul ummal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghululun. Hadiah yang diberikan kepada orang yang sudah memiliki pekerjaan atau orang yang menjadi karyawan kemudian dia melayani kita sesuai dengan tugasnya adalah ghulul, harta khianat, sehingga hukumnya tidak boleh. Ya, tidak perlu ada tradisi seperti ini. Kebiasaan kayak gini di Indonesia itu membuat orang menjadi tidak nyaman ketika enggak ngasih. Kita sebenarnya sudah berusaha ingin enggak ngasih, tapi ketika enggak ngasih ditunggu. Atau ada kesan dia berharap dikasih. Ini kalau bisa ndang segera pergi orangnya, tapi dia cari-cari ya, apa ya kira-kira biar dikasih. Saya pernah di sebuah hotel gitu ya, diantar sama petugasnya, sudah sampai di situ barang diletakkan tak diamin aja, nunggu dia. Nah, setelah itu baru dia ngomong, coba dikasih berapa lah. Nah berapa? Yes, seikhlasnya. Akhirnya saya kasih. Setelah dikasih dia bilang, ini ikhlas ya, ikhlas ya, ini ikhlas ya. Maksudnya gimana? Ya kalau enggak ikhlas tak kembalikan, ini ikhlas ya. Nah kenapa kamu berharap minta kan gitu, berharap dikasih kalau seperti ini caranya. Sehingga sebenarnya dia sendiri secara nurani merasa enggak nyaman. Makanya ketika enggak dikasih dia berharap dikasih, kalaupun dikasih kadang dia ketakutan, jangan-jangan ini enggak benar. Tayyib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai pembahasan benda ribawi, Ustaz. Yang salah satunya adalah kurma yang dihiaskan dengan bahan pokok, yang transaksinya harus tunai dan jumlahnya harus sama kalau ditukarkan. Kalau saya, misalnya bahan pokoknya beras, terus saya kulakan beli untuk nyetok, terus saya bayarnya ngutang tempo, itu apakah termasuk pada benda ribawi yang haram? Dan gandum itu apakah juga sama dengan tepung? Saya juga tempo versus tepung. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan. Bahasanya transaksi benda ribawi itu harus tunai. Sekarang kalau ada orang ingin beli beras secara kredit, boleh atau tidak? Atau beli tepung secara kredit, boleh atau tidak? Jawabannya, Nabi SAW pernah melakukannya. Beliau membeli gandum secara kredit. Loh Pak, itu kenapa enggak disebut riba? Katanya jual beli harus tunai. Jawabannya, kenapa ini tidak disebut riba? Karena yang terjadi transaksinya adalah gandum ditukar dengan emas atau perak atau uang. Sehingga ketika transaksi itu dilakukan, terjadi apa Pak? Terjadi apa? Tukar-menukar beda, beda kelompok. Beda kelompok. Kalau beda kelompok, boleh. Yang satu kelompok makanan, yang satu kelompok mata uang. Ketika ada selisih silakan, waktunya tidak tunai juga silakan. Enggak ada aturan di situ. Maka beli beras secara kredit boleh. Ada orang yang salah paham dan pertanyaan seperti ini sering disampaikan oleh mereka yang mulai ketakutan riba. Akhirnya mereka bingung, kalau saya beli beras secara tunai secara kredit boleh enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya dan itu bukan riba. Kemudian apakah tepung juga termasuk gandum? Terlepas dari bahannya, tepung beras atau tepung tapioka atau tepung itu ada berapa macam? Ahli tepung? Oh banyak macam ya. Aneka macam tepung ya. Ketika ditransaksikan, apakah itu termasuk benda ribawi? Jawabannya betul. Dikiaskan dengan gandum. Karena tepung termasuk bahan makanan. Yang kedua dia bisa disimpan sebagaimana gandum. Karena itulah jual beli tepung dengan beras wajib tunai. Apakah harus sama? Tidak. Misalnya saya nukarkan beras 1 kilo dapat tepung 3 kilo. Silahkan sesuai dengan kesepakatan, tapi harus tunai, ada tepung ada beras. Nah, syarat menukar benda berbeda, misal emas dengan perak, atau tukar menukar selain benda ribawi. Kalau selain benda ribawi enggak ada syarat. Misalnya kitab saya ditukar dengan mobil misalnya. Nah, kalau orangnya mau kan enggak apa-apa. Baik, boleh atau tidak di sini? Boleh. Kitabnya sekarang, mobilnya menyusul besok, silahkan. Dan dulu para ulama ada yang menjual kitab. Abu Nu'aim, penulis Hilyatul Awliya, beliau menukarkan atau menjual kitab Hilyatul Awliya dengan emas kira-kira 1,3 kilogram. Ya. 1 kilo 300 gram. Itu satu karya beliau dijual dengan nilai itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga pernah menjual salah satu bukunya kepada seorang raja dengan sekian kilo emas. Nah, kalau orangnya mau silahkan, terserahkan itu ya. Sehingga ketika ada orang menukarkan kitabnya dengan harga yang sangat mahal, silahkan. Karena dulu kitab itu ketika selesai ditulis tidak seperti sekarang, ya, masuk percetakan langsung bisa dicetak jadi banyak. Untuk bisa membuat kitab yang baru perlu nyalin. Maka daripada dia capek nyalin, beli langsung aslinya, itu harganya mahal. Sehingga harga kitab di masa silam itu sangat mahal. Kalau di masa sekarang harga kitab itu sangat murah, tapi nggak ada yang beli. Kalau dulu mahal banyak yang butuh, sekarang murah nggak ada yang butuh, ya, karena nggak bisa baca. Ya. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita angkat pertanyaan dari pendengar radio ini, Ustaz. Pendengar radio Muslim di Sleman, yaitu Bapak Untung Tiantoko. Beliau menanyakan mengenai, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah ana melakukan pinjaman di bank syariah yang digunakan untuk mendaftar haji? Hutang tersebut ana cicil per bulan sembari menunggu waktu berangkat, agar sedari sekarang sudah bisa mendapatkan antrian. Ini sudah kita sampaikan beberapa kali ya dalam banyak forum, bahwasanya adanya talangan haji adalah penyebab terbesar membengkaknya antrian haji. Sehingga orang daftar sekarang dijanjikan 15 tahun baru berangkat, 20 tahun lagi baru berangkat. Akhirnya kasihan mereka yang sudah punya kemampuan, ada yang ada sampai jual-jual apa, jual tanah, jual apa yang berharga baginya, karena ingin segera berangkat haji. Begitu sudah selesai dijual, dapat uang 100 juta atau kurang dari itu, terus daftar haji suami istri. Begitu daftar, kaget dia. Saya sudah mampu Pak, ingin daftar, segera berangkat. Duitmu piro sekian. Baik, ini baru dapat ONH-nya saja atau porsi haji. Bapak harus nunggu untuk haji reguler 20 tahun yang akan datang. Padahal usianya sudah 60-an, usianya sudah 70-an. Kasihan dia. Itu gara-garanya apa? Yang enggak mampu ikut ngantri. Ya. Makanya yang enggak mampu seperti ini, ya bersabar, jangan ikut ngantri, menghalangi mereka yang sudah mampu bisa berangkat haji. Akhirnya bisa jadi ada orang yang sudah punya uang 40 juta. Dia pakai daftar haji 25. Sisanya berapa? 15 juta. 15 juta disuruh nunggu 20 tahun, ya habis. Maunya dia 40 ini sudah sedia langsung berangkat. Itu tahun 2010 masih kayak gitu. Daftar hari ini, tahun depan berangkat. Daftar tahun kemarin, besok sudah bisa berangkat. Nah, sekarang karena antrian seperti ini, orang yang sudah sedia uang banyak belum tentu bisa berangkat. Kecuali kalau dia mau nekat haji plus ya. Plus sekarang 180. Kalau yang furoda bisa sampai 350. Nah, ini sehingga dia enggak mampu. Waduh, kalau harus ngejar yang seperti ini dananya enggak cukup. Adanya haji furoda, haji plus itu muncul karena tadi orang-orang yang aslinya dia nggak mampu ikut ngantri. Ya. Seharusnya yang lebih tepat ya jangan ikut ngantri. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga jawaban yang diberikan bisa menambah pengetahuan kita semua. Ada pertanyaan kedua nih dari pendengar Radio Muslim, Ustaz. Pertanyaannya adalah, saya membeli mobil dengan harga 300 juta. Dengan akad 200 juta dibayar cash dan sisanya dicicil 1 tahun. Tanpa bunga, tanpa denda. Dan BPKB masih di tangan penjual. Belum lama ini si penjual ingin meminjam mobil tersebut untuk digesek nomor rangkanya. Ternyata saya baru tahu jika BPKB mobil tersebut digunakan untuk meminjam ke bank. Jika saya mengizinkan untuk menggesek nomor rangka tersebut, apakah saya tergolong orang yang tolong-menolong dalam akad riba? Baik. Yang pertama, karena akad ini sudah dilakukan, bahkan Anda sudah bayar 200 juta yang 100 juta dicicil. Ini mobil harga 300 juta ya. Ini pasti expander nih. Ya, ini model-model orang yang ngejar mobil baru ya. Jadi yang pertama, karena akad sudah selesai, maka mobil itu menjadi milik pembeli 100%. 100%. Meskipun belum lunas. Karena adanya akad berarti memindahkan hak milik meskipun belum lunas. Nah, bolehkah objek digadaikan? Seperti BPKB tadi digadaikan. Ulama beda pendapat dan pendapat yang kuat boleh. Sehingga enggak jadi masalah ini digadaikan. Baik. Lalu mobil ini atau BPKB ini mau digadaikan lagi. Itu milik Anda sebagai pembeli. Ya jangan mau digadaikan ke orang lain. Berarti barang ini digadaikan dua kali. Barang ini digadaikan dua kali. Nah, ketika barang itu digadaikan dua kali enggak berlaku. Karena sesuatu yang sibuk tidak bisa disibukkan. Kemarin gimana kaidahnya? Asyagil la yusyagal. Sesuatu yang sibuk jangan disibukkan. Pak, ini kan sedang menjadi barang gadai. Kenapa malah digadaikan ke tempat yang lain? Ini double. Kalau double seperti ini, nanti rancu. Ketika yang ini bermasalah, ini juga bermasalah, terus ini rebutan. Ke pihak mana dia harus berpihak ya. Barang gadai ini nanti diserahkan ke siapa? Makanya yang seperti ini dilarang. Saya tidak membahas masalah sisi halal haram ya. Termasuk dari pertanyaan yang pertama tadi tentang talangan haji, saya belum membahas sisi halal haramnya. Saya baru membahas pertimbangan yang lain. Jadi dengan pertimbangan yang satu ini saja sudah parah, apalagi pakai pertimbangan sisi halal haram. Kalau pertimbangan yang kedua, jelas di situ ada ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Anda pertahankan mobilnya kalau diketahui mau dipakai untuk gadai, jangan diserahkan. Ya, karena BPKB itu milik Anda sepenuhnya, bukan milik penjual. Nah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah membayar hutang kepada si A dengan pinjaman kepada si B? Dengan pertimbangan bahwa hutang pada si A ada unsur riba, sedangkan hutang pada si B tidak ada ribanya, Ustaz. Ini namanya ihalah atau transaksi ihalah seperti ini, mengalihkan utang, hukumnya diperbolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Wa man ahala ila mali'in," siapa yang dialihkan utangnya ila mali' kepada orang yang mampu, maka silakan diterima. Nah, tentang ihalah, hukumnya boleh dengan syarat nilai utangnya sama. Misalnya ya, saya punya utang di tempatnya A. Saya punya utang di tempatnya A. Kemudian saya juga punya piutang di tempatnya B. B utang ke saya. Saya utang A 100. Kemudian B utang ke saya 100. Suatu ketika anak ya, tolong lunasi utangnya. Kemarin kamu utang 100, ini catatannya. Lalu saya bilang, saya punya piutang di tempatnya B 100. Tolong kamu tagih di B. Nah, transaksi seperti ini boleh selama nilai utangnya sama. Kemudian yang kedua, B ini orang yang malik. Yang disebut dengan al-malik adalah pertama dia punya kemampuan bayar. Yang kedua, si B ini orang yang bukan tipe yang gampang lari ketika berutang. Bukan tipe welut ya. Gampang meninggalkan masalah ketika punya masalah. Orang yang bertanggung jawab. Nah, ketika B ini memenuhi syarat tadi, maka saya berhak untuk mengalihkan utangnya A kepada B. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan wajib diterima. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, ini tidak sampai pada derajat wajib, tapi ini sifatnya anjuran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang kasus yang disampaikan oleh penanya ini kasus ihalah. Saya punya utang di tempatnya Fulan, kemudian saya juga punya piutang di tempatnya orang lain, terus saya minta kepada si Fulan, tolong kamu tagih orang itu. Karena duit saya ada di situ senilai sekian. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita ingatkan kepada para pendengar Radio Muslim, kajian ini kita selenggarakan setiap hari Selasa pada pukul 8.30 pagi di Masjid Al-Hidayah Purwosari, Yogyakarta. Dan setiap pekannya kita membahas kitab Umdahtul Ahkam pada bab, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab riba. Dan bagi Anda yang ingin menanyakan pertanyaan, mungkin bisa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823-2727-5333. Dari peserta kajian di masjid, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bawa silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan titipan Ustaz. Sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya di bank syariah masih terdapat riba, dan sebagian mengatakan tidak ada riba. Pertanyaannya adalah bentuk-bentuk seperti apa aja yang masih ada riba di bank syariah tersebut? Nah, jazakumullahu khairan. Ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait dengan bank syariah ya. Yang pertama, regulasi yang mengikat mereka, dan yang kedua, praktek yang terjadi di tengah mereka. Jadi menurut yang saya tahu, BI itu sebenarnya tidak melarang bank syariah untuk melakukan praktek jual beli yang syar'i. Sehingga mereka boleh beli barang terus dijual. Tidak ada regulasi yang melarang seperti ini. Dan itu pernah disampaikan ke saya, bahkan ada pasal khusus praktek bank syariah diizinkan untuk melakukan transaksi sesuai syariah, seperti jual beli, murabaha, kemudian musyarakah, dan seterusnya. Hanya saja BI meminta, mengingat ini uang orang lain, maka ketika mau melakukan transaksi, pilih yang sifatnya prudent, pilih yang lebih aman, posisi aman, sehingga jangan sampai punya stok opnam yang lama. Maka ketika dia beli, dalam waktu cepat sudah ada konsumen. Makanya mereka menerapkan skema murabaha lil amir bisyira. Secara teori itu sudah bagus, sudah benar. Cuman pada prakteknya, ini saja pada prakteknya, mayoritas karyawan bank syariah itu adalah orang yang pindahan dari konven, bahkan jajaran atasannya. Sehingga bagi mereka, prinsip yang mereka gunakan masih berlandaskan dengan prinsip konven. Mulai dari perhitungan margin, kemudian apalagi perhitungan apa misalnya pertanggungan resiko ke depan. Akhirnya mereka terapkan, kita misalnya melakukan akad musyarakah. yang dilakukan bukan musyarakah murni, tapi pakai prediksi keuntungan. Sehingga ketika bank mau ngasih modal ke sebuah unit usaha, maka akan dipelajari kira-kira secara umum hasil dalam tahunan berapa, sekian juta. Itu langsung include dimasukkan ke dalam cicilan. Berarti nanti bapak harus nyicil sekian. Nilai pokok plus bagi hasil yang sudah ditentukan, padahal itu belum ada realitanya. Kejadiannya belum ada. Inilah hebatnya bank syariah menerapkan praktek perdukunan. Ya, meskipun kita tidak menganggap itu perdukunan. Jadi belum terjadi, dia sudah menentukan. Nanti kamu akan untung sekian. Wah, kok hebat. Berarti saya enggak perlu ke dukun kayak gini. Cukup konsultasi di bank syariah, selesai. Padahal yang namanya untung, ada enggak orang yang tahu? Gaib, masa depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti, tapi bank bisa ngerti. Dengan teori apa mereka bisa ngerti? Lah terus prediksi seperti ini mereka gunakan sebagai acuan utama. Pokoknya harus bayar sekian. Nilai pokok plus margin. Nah, margin ini adalah prediksi dari yang mereka sampaikan tadi. Ini bukan transaksi musyarakah, ini riba. Meskipun mereka anggap, loh kan ini bagi hasil. Bagi hasil gimana, oh, hasil belum ada. Anda sudah bisa sebut bagi hasil. Ya, kita mengakui yang namanya manusia itu akan memihak kepada apa yang mendukung pendapatannya, ya. Makanya beda pendapat itu bisa jadi karena latar belakang masalah pendapatan. Sehingga kalau ada pihak yang mengklaim kami sudah bebas 100% dari riba, ya wajar saja karena dia karyawannya, ya. Maka menilainya jadi tidak sehat. Wallahualam. Cukup? Baik, mungkin ada satu pertanyaan dari Radio Satu Lombok ini, Ustaz. Masih menyala? Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Radio Satu Lombok yang merilai kajian kita pada pagi hari ini. Bagaimana hukum uang sumbangan yang diberikan oleh Bank Ribawi ke korban gempa? Bagaimana dana CSR dari Bank Ribawi ke korban bencana, ya? Boleh nggak diterima? Kita doakan semoga kawan-kawan kita yang ada di Lombok diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan Allah segera mencabut musibah yang terjadi pada mereka dan memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan pahala yang banyak untuk ketabahan mereka dalam menjalani musibah ini. Kemudian tentang dana CSR dari perusahaan yang bermasalah, baik bank konven atau perusahaan rokok atau perusahaan yang lainnya, selama CSR ini tidak diiringi dengan pesan iklan, sehingga mereka ketika ngasih dana tidak minta, ayo foto bareng, spanduknya dibentangkan, terus foto, ya, ada iklan di situ. Kemudian yang kedua, tidak ada timbal balik. Kami kasih tapi dengan syarat, nanti harus seperti ini, seperti ini. Insya Allah sebatas menerima tanpa ada syarat apapun, boleh hukum. Menurut pendapat yang lebih kuat, karena masalah penghasilan yang haram itu menjadi tanggung jawab dia pribadi, sementara penerima menerimanya sebagai apa? Donasi, hukumnya halal. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.